Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita masih di pelajaran ke-18 yaitu tentang musanna, ya, tentang musanna, kalimat yang menunjukkan makna dua dengan ditambah alif dan nun, dan juga tentang isim isyarah yang musanna, isim isyarah yang musanna. Pelajaran ke-18 kita sampai di latihan nomor 3, ya, halaman 102. Halaman 102. Kita ulang, ya, tentang contoh al-musanna atau isim yang menunjukkan makna dua. Seperti kolam, ya, kolamun artinya adalah sebuah pulpen. Nah, tatkala kita jadikan dua pulpen, maka dengan menambah alif dan nun menjadi kolamani, ya. Rajulun, seorang laki-laki, kita rubah menjadi dua orang laki-laki, maka menjadi rajulani, ya. Seperti kalimat yang lain, kitab misalnya, ya. Kitabun itu isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu, ya, mufrad. Kita rubah menjadi dua buku, maka menjadi kitabani. Nah, kemudian isim isyarah pun juga ada maknanya menunjukkan musanna dua. Tatkala isim isyarah ini yang diisyarati dia juga musanna. Contoh, ini dua pulpen, ini dua pulpen, maka menggunakan hadzani qalamani. Tetapi isim isyarah itu ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Jadi musannanya ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Kalau muzakkar hadzani, kalau muannas hatani, ya. Kalau dia mufrad, maka isim isyarahnya pun juga mufrad. Yang diisyarati mufrad, maka isim isyarahnya juga mufrad. Kolam, mufrad, sebuah pulpen. Ini sebuah pulpen, maka tinggal tambah hadza kolamun. Ini kalau yang diisyarati adalah mufrad dan muzakkar, maka ini juga harus muzakkar dan mufrad. Kalau dia muannas, mufrad, seperti madrasah, artinya adalah sekolahan. Nah, muannas karena berakhiran tak marbutah. Ini adalah sekolahan atau sebuah sekolah, maka menggunakan hadzihi. Ingat, Bu, ya, penulisan isim isyarat bukan seperti ini. Hadzihi bukan juga seperti ini. Nah, tetapi seperti ini, hanya panjang hadza atau hadzihi, bukan seperti ini. Kemudian kalau dia musanna yang diisyarati, nah, dua pulpen, ini dua pulpen, maka ini dua pulpen juga harus dimusannakan. Ha zani qalamani, qalam muzakkar, maka musannanya juga harus muzakkar. Kemudian kalau dia muannas, musanna madrasatani, madrasatani, ini dua sekolah, maka menggunakan hatani. Nah, kalau hatani hanya panjang hatani, penulisannya seperti ini. Hadzani qalamani hatani madrasatani. Nah, kemudian kalau dia jamak, dijamakkan, jamak dari kolam apa? Aklamun, beberapa pulpen, pulpennya tiga atau lebih. Nah, kalau ini adalah beberapa pulpen, ayo, isim isyarahnya gimana? Kullu jam'in mu'annas. Jadi gimana? Hadihi, ya. Karena aklam jamak yang tidak berakal, maka isim isyarahnya adalah mu'annas mufrad. Hadihi, hadihi aklamun, ini adalah pulpen-pulpen. nomor latihan nomor 3 ya. Halaman 102. Perintahnya adalah Iqra'il amthilatal atiyata thumma dha' fil faragi fi ma yali tamyizan likum. Tamyizan likum watbit akhirahu. Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut. Bacalah contoh-contoh berikut. Summa dha', kemudian letakkanlah. Fil faragi, di tempat yang kosong. Nah, itu kan ada titik-titik kosong diisi. Kemudian letakkanlah fil faragi di tempat yang kosong. Fima yali, pada kalimat yang berikut. Fima yali pada kalimat yang berikut. Ya. Ukhtankah, kolamankah, atau sayyarotankah. Di bawahnya ada kalimat-kalimatnya. Nah, tinggal pian mencontoh apa, mensesuaikan antara setelah kam tadi kalimatnya ukhtankah, kolamankah, atau sayyarotankah. Tamyizan likum, sebagai tamyiz. Tamyiz itu istilah ya, nanti kita jelaskan. Tamyiz sebagai tamyiz laku likum. Tamyiz likum bagi kalimat tamyiz likam ya. Tamyizan likam sebagai tamyiz bagi kalimat kam. Bagi kalimat kam, bukan kum ya. Bagi kalimat kam. Wabit akhirahu, dan sebutkan harokat akhirnya. Wabit akhirahu, dan sebutkan harokat akhirnya. Contohnya, apa saja kalimat yang dimasukkan di contoh-contoh atau yang tempat-tempat yang kosong. Satu kalimat kam ukhtan laka. Satu kalimat ukhtan. Yang kedua kam kolaman endaka, kalimat kolaman. Yang ketiga kam sayyaratan fil jamiati, kalimat sayyarata. Jadi ada titik-titik di bawah ini diisi dengan ukhtankah, kolamankah, atau sayyaratankah. Nah, semua contoh-contoh ini yang dijawab tadi harus semuanya akhir kalimatnya dikasih harokat. Dikasih harokat ya. Kam ukhtan laka artinya apa? Berapa saudarimu? Atau kamu punya saudari berapa? Itu kalau dibalik, kamu punya saudari berapa? Kam kolaman endaka, kamu berapa punya pulpen? Atau berapa pulpen milikmu? Atau berapa pulpen di sisimu? Kam sayyaratan fil jamiah, berapa mobil di kampus? Kam sayyaratan, atau ada berapa mobil, bisa aja. Ada berapa mobil di kampus? Kam ukhtan laka, berapa saudari yang kamu miliki atau kamu punya? Berapa pulpen di sisimu? Dan ada berapa mobil di kampus atau universitas? Nah, ukhtankah, kolamankah, atau sayyaratankah di titik-titik yang kosong tadi? Ya, bisa dipahami Bu ya? Nah. Perhatikan Bu ya. Kalau milik itu dia yang berakal, maka menggunakan lam. Kam ukhtan laka, kam ibnan laka, kam bintan laka. Kalau dia adalah yang dimiliki, yang berakal. Tetapi kalau yang tidak berakal, benda mati, maka menggunakan apa Bu? Inda. Saya memiliki dua pulpen. Indi kolamani. Saya punya dua anak laki-laki. Li ibnani. Bisa dipahami Bu ya? Ini sudah lewat ini. Tentang kepemilikan. Kalau dia, yang dia miliki, yang dia punya adalah berakal, seperti anak laki-laki, anak perempuan, saudari, paman, maka dia menggunakan kalimat lam, huruf jar lam. Li ukhtani, saya memiliki dua saudari. Kalau dia tidak berakal, saya memiliki dua ekor kucing. Li, bukan li, indi apa? Kiponi. Indi kiponi, saya memiliki dua kucing. Nah, makanya kam ukhtan laka, setelah ukhtan menggunakan kalimat lam. Kalau kolam, pulpen, benda mati, maka menggunakan inda. Jadi pian harus mengetahui di contoh-contoh yang berikut nanti dijawab, apakah dia menggunakan indah atau la. Kalau dia menggunakan lam berarti berakal. Kalau dia tidak berakal maka menggunakan kalimat indah. Ya. Silakan dari depan sebelah kanan. Nomor 3. Nomor 3. Ya, silakan. Jadi disesuaikan antara jawaban ukhtan kah, qalaman kah dan sayyaratan kah. Ya, silakan. Nomor 3. Ya, Kam. Mikrofonnya ada, Bu? Ya. Tunggu dulu, ya. Sudah. Ya, silakan baca nomor 3. Ya, silakan nyalakan mikrofonnya. Ada bunyi kah? Ya. Kam sayyaratan fi hadzal syari'i. Artinya berapa mobil di jalan ini? Jalan raya. Jalan raya ini. Ya, berapa mobil atau ada berapa mobil di jalan raya ini? Ya. Kemudian nomor nomor 5. Jadi dia disesuaikan dengan konteks cerita atau konteks jumlahnya. Ya, silakan nomor 5. Kam saburatan fi. Kalimatnya cuma ukhtan, qalaman dan sayyaratan. Ukhtan, qalaman, sayyaratan. Apa yang cocok di kelas itu? Kam qalaman, kam qala. Kam qalaman fi faslikum. Artinya berapa banyak pulpen di kelas kalian? Ya. Kenapa yang cocok itu pulpen? Karena berhubungan dengan sekolah. Ya, dengan enggak tulis. Mungkin saya roh berapa mobil di dalam kelas. Kan kada muat. Jadi yang cocok adalah kam qalaman fi faslikum. Ada berapa pulpen di kelas kalian? Ya. Kemudian nomor 7. Tunggu, nomor berapa? 7. Itu apa itu nomor 7? Sepeda, Ustaz. Hah? Sepeda kan itu? Yang cocok apa? Berapa saudari? Berapa banyak saudari? Roda, Ustaz. Roda? Boleh, gak boleh ya? Darwajah itu sepeda. Apa yang cocok sepeda itu? Antara tiga itu. Coba tunggu sebentar. Oh iya, enggak. Dia ini tidak, apa namanya, tidak berhubungan dengan yang tiga tadi ya. Berarti bebas. Dia bebas, iya. Jadi kan enggak cocok ya berapa berapa pulpen milik sepeda, iya. Berarti dia apa, Bu? Bebas ya. Yang penting jawabannya benar. Jadi setelah kam itu bebas. Tadi ulun membaca cuma ada tiga ya. Silahkan. Jadi bebas. Kam titik-titik lidar rojah. Nah, silahkan. Kam ajalatan lidar rojah. Itu syamsiyah. Oh iya. Kam ajalatan lidar rojah. Rohnya pakai tasdid. Lidar rojah tun. Salah. Jatan. Salah. Itu pakai alif lam. Oh, iya, afwan, apa itu? Dan li itu huruf jar. Ya, siap-siap. Ya. Kam ajalatan lidarrajati. Ya, artinya? Berapa buah roda? Ya. Pada sepeda. Ya. Berapa buah roda bagi sepeda? Berapa, Bu? Ya, tergantung. Laha ajalatani. Ya. Enggak tergantung, kalau sepeda anak kecil ada 4 rodanya. Oh. Kalau dewasa ada 2. Ya. Kemudian nomor 1. Ini bebas, tapi dia benda mati, Bu ya. Kenapa? Karena setelahnya inda bukan la. Nah, ingat ya. Ya, silakan. Nomor 1. Kam daftaron indaka? Ya, artinya berapa buku tulis yang kamu punya? Ya, berapa buku tulis yang kamu punya? Ya. Kemudian nomor 4. Kam madrasatan fi qaryatika? Ya, artinya berapa sekolah yang ada di kota, di desa ini? Di desa, bukan desa ini, Bu. Qaryatika. Di kampung ini. Bukan kampung. Di kampungmu. Di kampungmu, ya. Jadi lawan bicara pian ini laki-laki kah perempuan kah? Laki-laki. Laki-laki karena menggunakan kalimat ka, domirnya ka. Iya. Kam madrasatan fi qaryatika? Berapa buah sekolah di kampungmu? Iya. Nomor 6. Kam syahron fi sanati? Ya, ulang. Kam syahron fi sanati? Ya, artinya apa? Berapa bulan dalam setahun? Ya, berapa bulan dalam setahun? Jawabannya berapa, Bu? Bahasa Indonesia ada berapa bulan? 12. 12 bulan, ya. Nomor 2. Kam ukhtan laka? Ya, selain ukhtan, Bu. Kam akhun laka? Ya, artinya berapa saudara kamu yang kamu punyai? Ya, berapa saudara yang kamu punya? Ya, berapa saudara yang kamu punya atau berapa saudaramu, sama aja. Kemudian nomor 1, 2, sudah 3, 4. Nomor 7, nomor 8 terakhir. Nomor 8. Nomor 8. Kam sariran fi gurfatika? Ya, artinya apa? Berapa jumlah ranjang di kamarmu? Ya, di kalau gurfa itu dia ruangan, Bu ya. Kalau itu rumah, maka dia ruangan. Ada ruangan, ruang tamu, ada ruang makan. Kalau kamar itu hujroh. Kalau kamar bahasa Arabnya apa? Hujrah. Kalau ruang itu lebih besar daripada kamar, ya. Kalau kamar adalah hujrah. Hujrah. Hujrah Aisyah, kamarnya Aisyah. Jadi kalau ghurfah itu lebih cocok kepada ruangan dan dia lebih besar dibandingkan kamar, ya. Jadi berapa kasur yang ada di ruanganmu atau yang ada di ya ruanganmu atau kamarmu juga bisa, tetapi kalau ghurfah itu lebih cocok kepada ruang. Kemudian, nah baru kita jelaskan tentang makna kam. Kam itu adalah kam ya, bukan kum, tetapi adalah kalimatnya kam. Kam itu adalah ismu istifham yadullu alal adad. Nah, lu tuliskan. Kam adalah isim istifham, isim yang menunjukkan pertanyaan, yang menunjukkan atas bilangan. Ya, sini aja. Kam. Bukan kum, tapi kam. Ismu istifham. Isim istifham, isim pertanyaan, ya. Berapa? Nah, berapa duit? Nah, isim pertanyaan. Ya dulu alal adad, yang menunjukkan atas bilangan. Nah, dia bertanya tentang bilangan. Ismu istifham min yadullu alal adadi. Isim pertanyaan, dia adalah isim pertanyaan yang menunjukkan, yadullu menunjukkan atas bilangan, alal adad, atas bilangan. Nah, atas bilangan. Berapa anak, berapa pulpen, berapa buah mobil, berapa buah pesawat, itu menunjukkan pertanyaan atas bilangan berapa tertentu, 2kah, 3kah, dan seterusnya. Itu namanya apa, Bu? Kam, ya. Isim pertanyaan yang menunjukkan bilangan. Nah, isim setelahnya, isim setelah kam itu dinamakan dengan tamyiz. Wal ismul ladzi ba'dahu mansub tamyizan. Nah, isim setelah kam, ya, dia nasab, dia fathah, berharokat fathah karena jabatannya sebagai tamyiz. Wal ismul ladzi ba'dah, wal ismul ladzi jadi kada ulun tulis pakai bahasa Indonesia, biar terbiasa dengan bahasa Arab. Dan isim yang alladzi ba'dah, yang setelahnya, mansubun, dia mansub, wa yusamma tamyizan, dan dinamakan, namanya adalah tamyiz. Wal walismu, enggak apa-apa, wal ismul ladzi ba'dahu, setelahnya, dan isim, dan isim yang setelahnya, setelah isim tadi, mansub, dinasobkan. Nah, tanda nasobnya adalah dengan fathah. Tanda nasobnya dengan fathah, pian garis kasih dalam kurung dengan fathah. Mansub dalam kurung dengan fathah. Nabil fathati, dengan fathah. Kam akhon, kam bintan, kam sayyaratan, dengan fathah. Dan dinamakan isim setelah kam tadi, wayusama, dan dinamakan sebagai tamyiz. Jadi ini sudah menjadi istilah, menjadi tamyiz. Dia pembeda. Jadi seandainya tidak ada tamyiz ini, makna kam tidak sempurna, Bu. Seandainya tidak ada tamyiz ini, maka makna kam tidak sempurna. Datang kawan lawan kita, berapa ikan bisi? Kan bingung, berapa ikan bisi ini maksudnya apa? Kalau berapa anak yang kamu punya, baru kita paham. Ketika kawan datang, berapa? Berapa yang kamu punya? Nah, kan kita bingung, apa nih yang dia punya? Baru kita tambah tamyiz untuk melengkapi makna kam. Berapa mobil yang kamu punya? Kereta api berapa buting bisi? Nah, contohnya. Jadi tamyiz ini adalah pembeda, yang mana kalau tidak ada tamyiz ini, maka makna kam tidak sempurna. Dan isim setelah kam tadi adalah mansub, dinasobkan. Ini juga istilah, dinasobkannya dengan fathah, dengan harokat fathatain. Kam akhon, kam sayyaratan, kam kolaman, kam baitan, kam ta'iratan, dan seterusnya. Mana tadi? Oh iya. Nah, kemudian baru tadi kita juga belajar tentang isim musanna berupa isim isyarah. Ada hadhani dan hatani. Nah, namanya adalah ism isyaratin lil musannal qarib, al muzakkar, al aqil wa ghairi aqil. Kalau hatani isim isyarah lil musanna, al qarib, al muannas, al aqil wa ghairi aqil. Terus dihapus, itu kada usah. Jadi namanya, ya. Nama dari hadani dan hatani. Hadani dan hatani. Hadani isim isyarah, ismul isyarah, isim isyarat. Lil musanna, untuk apa, Bu? Musanna, untuk menunjukkan makna dua. Al muzakkar, nah, dia adalah digunakan untuk kalimatnya muzakkar. Kemudian al aqil, yang berakal au li ghairi aqil, atau yang tidak berakal. Isim isyarah, harokatnya ismul isyarati lil musanna al muzakkari al aqili au li ghairi aqil, li ghairil aqili. Hadza ini adalah isim isyarah untuk musanna, untuk yang diisyarati musanna, yang muzakkar bukan muannas. Untuk berakalkah atau yang tidak berakal? Ini dua anak laki-laki. Hadzabna, hadzani, hadzani waladani. Ini adalah dua pulpen. Hadzani qalamani. Mau yang berakal atau tidak? Yang jelas hadzani untuk isyarat, untuk musanna dan untuk mudzakkar. Suara apa itu? Ya. Yang mana kada jelas? Oh, kada tarang kah? Ya, lihatlah, Bu. Ya. Ada tulisan ulang-ulang pula. Hadzani adalah isim isyarat untuk musanna. Yang muzakkar, nah dia adalah muzakkar bukan muannas. Yang berakal atau yang tidak berakal. Ini bukan ya. Lil aqil, untuk yang berakal atau tidak berakal. Seperti contohnya hadzani rajulani atau hadzani qalamani. Nah, contohnya misal hadzani qalamani, ini yang suara apa itu? Qalamani. Ini yang tidak berakal. Hadzani rajulani, ini yang berakal. Kenapa Bu suara kayak itu ya? Hah? Kamu mulai semalam. Contoh yang tidak berakal hadzani qalamani. Qalam tidak berakal. Yang berakal hadzani rajulani. Yang penting yang disyarati adalah muzakkar dan musanna. Ini musanna dan muzakkar. Musanna pakai alif lam, muzakkar karena tidak ada tanda muannas. Maka adalah hadzani. Dan dia maknanya adalah ini ya, berarti untuk isyarat yang dekat. Berarti tambah di sini ya, ada kurang. Lil qoribi, lil musannal qoribi. Nah di sini Bu nyemplung ya, ketinggalan. Al qoribi, lil musannal qoribi. Al qoribi, untuk musanna yang dekat. Dekat tuh ya ini, bukan itu. Ini dua pulpen, itu kan berarti dekat isyaratnya. Lil musannal qoribi al mudzakkar lil aqil au li ghairil aqil. Kemudian hatani, hanya panjang. Hatani sama seperti di atas. Nah, bedanya adalah ini dirubah menjadi, ini dirubah menjadi muannas. Nah, ismul isyarah sama lil musannal qoribi al muannasi. Kemudian lil aqil au li ghairil aqil sama. Isim isyarat lil musanna al qaribi al muannas, yang muannas baik berakal atau tidak berakal. Bedanya cuma muzakkarnya diganti dengan muannas. Contoh yang muannas adalah saburah. Saburah. Ini adalah dua papan tulis, maka ha tani saburatani. Ini adalah dua papan tulis. Ini yang tidak berakal. Yang berakal ha tani bintani. Nah, ini adalah dua anak perempuan. Bintani, ya. Hatani bintani. Ya. Nah, kemudian empat, latihan empat. Hawilil mubtada'a. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila musannan. Hawilil mubtada'a. Pindahlah mubtada atau rubahlah mubtada fi kullin di setiap, fi kullin di setiap, minal jumalil atiyati, dari jumlah-jumlah berikut. Nah, dirubah kepada apa? Ila musannan, kepada musanna. Jadi perintahnya, mubtadanya, kalimat yang pertama itu dirubah menjadi musanna. Otomatis kalau mubtadanya musanna, maka pasangannya, khobar mubtadanya juga musanna. Contoh, hadza kitabun, ini adalah kitab. Di sini mana mubtadanya, Bu? Kalimat hadzanya. Nah, dibikin musanna, maka hadzani. Karena mubtadanya hadzani musanna, maka kitabnya, pasangannya, pelengkapnya atau khobarnya juga harus musanna. Hadzani kitabani. Ini adalah dua buku. Ini adalah dua kitab. Jadi kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya otomatis juga musanna. Harus disesuaikan antara mubtada dan khobar si pelengkap. Ya. Nah, silakan gilirannya tadi. Pada 10 ya. Ya, masya Allah, cukup 10. Berarti silakan nomor 2. Nah, itu sudah ada. Sudah menjadi hatani ya. Ya. Jadi apa namanya, harus dibedakan antara apa namanya khobarnya. Kalau khobarnya mudzakkar, maka mubtadanya juga harus mudzakkar. Perhatikan ya. Nomor 2. Hatani mistorotani. Taunya kada panjang. Hatani mistorota. Ya. Hatani mistoro. Cepat. Hatani mistorotani. Ya, artinya ini adalah dua penggaris. Ya. Kenapa menggunakan hatani, Bu? Karena muannas. Yang mana yang muannas? Mistar. Nah, jadi karena mistarahnya muannas, maka isim isyarahnya juga harus muannas. Dan dua ya, karena mistarahnya dua, maka otomatis isim isyaratnya juga harus dua. Ya. Nomor 1. Hadzani qalamani. Ya, artinya ini adalah dua pulpen. Ini adalah dua pulpen. Kenapa menggunakan hadzani bukan hatani? Karena apa? Karena muzakkar. Yang mana muzakkar? Qalamun. Ya, karena qalamnya muzakkar. Nomor 5. Nah, itu semua nomor 5 itu semuanya dirubah menjadi musanna. Pian tinggal tambahkan alif dan nun di ujungnya, selesai. Tiga kalimat itu. Nomor 5. Ya. Hazani. Ya. Terus? Razulani. Alif lamnya dibaca juga. Disambung Bu, hazanir. Hazanir razulani. Ya. Mudarrisani. Ya. Hadzanir rajulani mudarrisani. Dua laki-laki ini. Nah, bukan ini adalah dua laki-laki, beda Bu ya. Nah, dua laki-laki. Kenapa Bu ulun terjemahkan dengan dua laki-laki ini? Bukan ini adalah dua laki-laki. Karena setelah isim isyarat pakai alif lam. Kalau dia tidak pakai alif lam, maka terjemahnya ini adalah dua laki-laki. Tetapi setelah isim isyarat pakai alif lam, maka itu bukan mubtada dan khobar. Jadi terjemahnya adalah dua laki-laki ini baru adalah dua guru. Nah, dua mudarris. Nah, ulun ulang lagi. Jadi Ketika setelah isim isyarat itu pakai alif lam dan tidak pakai alif lam, itu maknanya berpengaruh. Mudarrisun. Kemudian hadza rajulun. Nah. Hadza rajulu mudarrisun. Hadza rajulun. Nah. Perhatikan, kelihatanlah buat tulisannya. Warna biru ada kan? Ah, ini orang ada. Hadzar rajulu mudarrisun. Contoh pertama. Contoh kedua, hadzar rajulun tanpa ada kalimat mudarrisun. Kalimat yang pertama, jumlah yang pertama dia pakai alif lam. Maka terjemahnya bagaimana? Laki-laki ini adalah seorang guru. Laki-laki ini adalah seorang guru. Tatkala setelah hadzanya pakai tanwin, terjemahnya bagaimana? Ini adalah seorang laki-laki. Jadi kalau dia pakai alif lam tanpa ada mudarris, maka maknanya enggak sempurna. Kalau dia pakai alif lam tanpa mudarris, tidak mudarrisnya tidak ada, maka maknanya tidak sempurna. Coba kita hilangkan. Hadzar rajulu, laki-laki ini adalah apa? Baru ditambah mudarris, adalah seorang mudarris. Karena jabatannya hadzanya menjadi mubtada, sedangkan mudarrisnya menjadi khobar. Ketika dihilangkan maka maknanya tidak sempurna. Karena setiap ada mubtada pasti ada khobar. Nah, tetapi jumlah yang kedua ini jabatannya ini mubtada, ini khobar. Makanya terjemahnya apa? Ini adalah seorang laki-laki. Beda enggak Bu pakai alif lam sama yang tidak pakai alif lam? Beda. Kalau ini jumlah yang pertama, ini mubtada, ini khobarnya. Kalau jumlah yang kedua, ini mubtada, ini khobarnya. Makanya terjemahnya laki-laki ini bukan ini adalah laki-laki, salah. Laki-laki ini adalah seorang guru. Kalau ini adalah seorang laki-laki. Bisa dipahami enggak Bu? Mafhum enggak? Maka tergantung apa tadi? Setelah isim isyarat pakai alif lam atau pakai tanwin? Kalau pakai alif lam, maka harus ada pelengkap setelah isim isyarat. Laki-laki ini adalah seorang guru. Ini adalah seorang laki-laki, ya. Karena ini pakai alif lam, ini pakai tanwin. Kalau ini tanpa ada mudarris tidak sempurna. Ini tanpa mudarris sudah sempurna. Karena polanya ini mubtada, ini khobar. Ini mubtada, baru ini khobar. Mubtada, khobar. Mubtada, khobar. Ini bukan khobar. Itu namanya apa? Kalau dia ada alif lam dan atau pakai tanwin, maka terjemahnya berbeda. Mana tadi? Ya hadzar rajulu mudarrisun. Jadi terjemahnya gimana tadi Bu? Hadzar rajulu mudarrisun. Yang tadi silakan Bu. Hadzar rajulu mudarrisun. Ya. Laki-laki ini adalah seorang guru. Nah, kalau hadzar rajulun. Oh iya. Kalau hadzar rajulun Bang? Ini? Ini adalah ini adalah seorang guru. Rajul. Ini adalah seorang laki-laki. Oh. Ya. Jadi kalau hadzar rajulu mudarrisun, laki-laki ini adalah seorang guru. Kalau hadzar rajulun pakai tanwin, ini adalah seorang laki-laki. Ya. Kemudian nomor 4. Hatani Qalibani. Bukan, ketinggalan. Oh, Qalibatani. Iya, coba ulang Bu. Hatani Qalibatani. Artinya apa? Ini adalah dua orang pelajar perempuan. Ini adalah dua orang siswi. Iya, siswi. Iya. Nah, tapi yang terjemahkan apa? Hadhihi thalibatun, ini adalah seorang siswi atau hatani. Nah, kalau pian pakai alif lam hadhihi thalibatu, maka maknanya tidak sempurna kecuali ada setelahnya kalimat lain. Kalau hadhihi pakai alif lam, hadhihi thaliba, hadhihi thalibatu, siswa ini adalah. Nah, apa siswa ini adalah apa? Oh, hadhihi thalibatu tajiratun misalnya. Siswi ini adalah seorang pedagang. Nah, kalau dia pakai alif lam, dan tidak sempurna dia kecuali ada kalimat setelahnya, karena maknanya tidak sempurna. Siswi ini adalah. Nah, baru apa? Kalau hadhihi thalibatun langsung pakai tanwin, maka maknanya sudah sempurna. Ini adalah seorang siswi, karena dia polanya, jabatannya mubtada khobar. Kalau hadhihi thalibatu mubtada, nah khobarnya belum ada. Hadhihi thalibatu baru tajiratun menjadi khobar, menjadi pelengkap dari hadhihi. Nomor 5, sudah nomor 6. Nah, yang berubah menjadi musanna tidak semuanya. Coba pian baca dulu nomor 6, kemudian terjemahkan, baru dijawab jawabannya. Coba pian baca dulu. Hajat talibu minal hindi. Artinya apa, Bu? Pelajar ini dari India. Nah, iya. Pelajar, bukan ini adalah pelajar, Bu ya, pian bagus. Pelajar ini adalah dari Indi, karena setelah haza pakai alif lam. Bukan ini adalah pelajar, bukan, tetapi pelajar ini dari Indi, India. Nah, kemudian pian silakan jawab musannanya bagaimana? Hajani talibani ya, minal hindi. Ya, coba diulang, Bu. Hajani hanya panjang hajat talibani. Ini ketinggalan, Bu. Hajani talibani minal hindi. Ya, artinya apa, Bu? Dua pelajar ini dari India. Nah, dua pelajar ini dari Indianya enggak usah diterjemah, dimusannakan, karena India cuma satu. Paham, Bu ya? Bukan hadzani talibani minal hindani diganti menjadi musanna, minal hindaini diganti menjadi musanna, salah. Karena India negaranya cuma satu. Dua pelajar ini atau ya dua pelajar ini dari India. Bukan ini adalah pelajar dari India, enggak, tetapi dua pelajar ini dari India. Ya. Kemudian nomor satu. Satu belum. Ah, sudahkah? Nomor 7 berarti. Hadhihi sa'atu minal yabani. Ya. Jam ini dari Jepang. Ya, yang benar dimusannakan. Hatani sa'atani minal yabani. Ya, artinya dua jam tangan ini dari Jepang. Ya, dua jam ini dari. Iya, jam ini. Ya, dua jam ini dari Jepang. Itu umum ya. Ya. Kemarin kan kalau jam tangan bahasa Arabnya apa? Sa'atu yadi. Ya, sa'atul yadi. Sa'atul yadi. Kalau jam dinding? Sa'atul jidar. Jidar itu bahasa Banjar apa, Bu? Gayung enggak atau baskom lah? Baskom. Tapi bukan itu ya. Kalian ingat baskom itu jam dinding, Pak. Sa'atul yad itu jam tangan. Yadun artinya tangan. Sa'atul yad. Kalau jam dinding, sa'atul jidar. Bukan jidar bahasa Banjar. Jidar artinya dinding. Sa'atul jidar, jam dinding. Cicak di dinding ya. Al-wazag fil jidar. Lagu anak-anak ya. Kemudian nomor 8. Ya, silakan. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Artinya mobil ini ya milik mudir. Nah, kalau di begini Pak terjemahnya bagaimana, Bu? Itu kan pakai alif lam. Kalau hadhis sayyaratun, nah. Hadhihi pakai tanwin. Apa terjemahnya, Bu? Ini adalah mobil. Iya. Kalau dia pakai alif lam baru mobil ini. Iya. Hat. Ya, jawabannya? Hatani sayyaratani lil mudiri. Iya. Dua mobil ini milik mudir. Iya, dua mobil ini milik mudir. Mudirnya cuma satu, tapi mobilnya dua. Nomor 10. Liman hazihi lil hazihil mil'aqah mil'aqatu. Iya. Liman hazihil mil'aqatu. Itu enggak liman hadhil mil akoti pakai kasrah. Liman hadhil mil akoti. Liman hazihi minal hadhil. Liman hazihil mil akoti. Iya, artinya apa, Bu? Milik siapa sendok ini? Ya, milik siapa sendok ini? Iya. Nah, pian musanakan ada dua kalimat yang dimusanak. Mannya enggak dimusanakan. Tetapi setelah man ada dua kalimat yang dimusannakan. Liman hazani. Itu mu'an. Liman ya. Hatani. Ya, langsung disambung liman hatanil. Liman hatanil mil'aqatani. Iya. Artinya apa, Bu? Milik siapa dua sendok ini? Iya. Nah, sedikit udah jelaskan kali ya. Itu kan mil akoti harokatnya adalah kasrah ya. Kenapa kasrah? Karena dia menjadi statusnya adalah mudhof ilaih. Statusnya adalah mudhof ilaih. Ya. Dia mudhof bersandar kepada kalimat hadhihi. Sedangkan hadhihi itu adang dulu nah. Takut ulun salah. Nanti ulun cek lagi dah. Intinya adalah kalau dia musanna berarti dirubah menjadi hatani dan al milaqatani. Nanti luncek lagi. Kemudian nomor 9, silahkan. Liman hadzal miftaha? Miftahi. Miftahi. Iya. Liman hadzanil hadzal miftahani? Iya. Artinya, Bu? Milik siapa kunci dua kunci ini? Iya. Ya. Masih ragu-ragu nah. Dia jadi isim musanna itu kalau dia majrur, kalau dia dijarkan, kan kalau dia menjadi mudhof ilaih itu dia dijarkan menjadi kasrah. Nah, jadi kalau dia kasrah, kalau dia majrur, maka bukan dengan alif dan nun tetapi dengan ya dan nun. Nah, jadi ini ulun yang masih ragu-ragu antara pakai alif dan nun atau ya dan nun ya. Jadi ini gambarannya adalah kalau dia dimasuki huruf jar musanna tadi alifnya menjadi ya. Contoh misalnya saya tidur di dua masjid. Saya tidur di dua masjid. Apa bahasa Arabnya? Dua masjid bahasa Arabnya apa? Masjidani kan? Masjid. Tetapi tatkala dia dimasuki huruf jar, maka alif menjadi ya. Nimtu fi masjidaini. Nimtu fi masjidaini. Atau ya. Contoh yang lain seperti saya memandang ke arah dua lautan, nazartu. Saya memandang ke dua lautan. Nah. Ilal bahraini. Nah. Nazartu saya memandang bukan bernazar ya. Saya memandang ke dua lautan. Bahrun sebuah laut, bahrani dua lautan. Tapi tatkala dia dimasuki huruf jar, maka alifnya menjadi ya. Kan tadi ulun mengasih harokat liman hadihil mil akoti. Nah berarti kan mil akoh dia kasrah majrur. Maka liman hatanil mil akotaini itu sebenarnya yang benar. Ya makanya terkadang penulis yang di buku ini beliau terkadang apa namanya sedikit menjelaskan, sedikit memberikan contoh di luar kebiasaan. Nah, tadi kan di buku liman hadhil mil aqati. Milik siapa sendok ini? Mil aqah artinya sendok. Kenapa ulun jarkan? Karena di statusnya adalah menjadi mudhof ilaih bagi si kalimat hadhihi. Karena dia sebelumnya hadhi ini adalah kasrah, karena dimasuki sebelumnya adalah huruf jar. Maka dia menjadi kasrah. Nah, kemudian tadi karena dia kasrah, kalau kasrah itu tanda jar. Nah, maka duanya pun juga dijarkan, ya. Maka menjadi liman hatanil mil akotai ni. Mil akotai ni. Liman hatanil mil akotai ni. Jadi dua musanna ini ketika dia dimasuki huruf jar maka menjadi alifnya menjadi ya. Itu intinya sebetulnya. Afwan Bu Yastumat, kalau penting. Nah, mati. Ya, kita sambung. Tapi intinya Bu ya, ketika musanna ini, isim musanna ini dimasuki huruf jar, maka alifnya menjadi ya. Itu yang penting. Ketika dia dimasuki huruf jar, maka bahroni alifnya menjadi ya, menjadi bahroini. Qolamani menjadi qolamaini. Kitabani menjadi kitabaini. Ya. Kemudian nomor 9 ya. Sudah belum 9? Belum. Ya, silakan. Ah, sudah. Berarti latihan kelima. Ya. Ada yang belum? Sudah semua, ya. Nomor 5. 7 sudah. 3 belum? 3 enggak usah gini, itu nyaman. Harus aja. Langsung 5 aja. Nomor 5. Iqra'il kalimatil atiyata. Nomor 5. Iqra'il kalimatil atiyata. Waktubha. Waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Iqra'il kalimatil atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Bacalah kalimat-kalimat berikut dan tulis disertai waktubha dan tulis ma'a disertai dhabti awakhiriha disertai menyebutkan harokat akhirnya. Disertai dengan menyebutkan harokat akhirnya. Nah, cuma Bu ya, pian membaca aja harokatnya gimana yang benar. Cuma itu Bu ya. Tetapi bagi ulun, nah bikinkan jumlah mufidah. Pian tambah isim isyarat sebelumnya. Paham Bu ya? Tambahkan isim isyarat sebelumnya. Kemudian baca ini. Ya. Silakan gilirannya nomor 2. Dari kanan. Nomor 2 itu apa bacaannya? Ada mim, kaf, ta, ba, alif dan nun. Hadani maktabani. Ya, artinya apa? Ini adalah dua meja. Nah, bukan. Ini adalah dua meja karena dia tidak pakai alif lam. Kalau hadzanil maktabani, dua meja ini adalah apa gitu ya. Kemudian samping kiri maktabani. Hadani komisoni. Komi, minya panjang. Hadani komisoni. Artinya, ini adalah dua kemeja. Ya. Samping kanan maktabani. Hadani kalbani. Ya, artinya anjing-anjing. Ini dua anjing. Ini adalah dua anjing. Ya. Di bawah kalbani. Hatani ukhtani. Ya, artinya ini adalah dua saudari. Ya, samping ukhtani. Apa itu bacaannya? Hatani imro'atani. Ya, artinya ini adalah dua perempuan. Kalau disambung tanpa, kalau dia disambung, maka alifnya tidak dibaca, karena alifnya adalah hamzah wasol atau alif wasol. Jadi gimana yang benar? Hatanim ro'atani. Hatanim ro'atani. Karena alif pada imro'ah adalah alif wasol. Sebagaimana kalimat ismun, alifnya adalah alif wasol. Masmuk, bukan ma'ismuk, tetapi masmuk. Nah. Kemudian di samping komisoni, samping kirinya. Hatani akhawani. Nah, kenapa memakai hatani, Bu? Hazani maaf. Ya. Hazani akhawani. Ya, artinya? Artinya dua saudara. Ini adalah dua saudara. Ini adalah dua saudara. Saudara itu sudah mencakup laki-laki. Kalau saudari baru perempuan. Samping dua saudara. Ada namanya ruang makan dua saudara. Mindilani, silahkan. Hadani mindilani. D-nya mindilani. Ya. Ini adalah dua buah sapu tangan. Dua buah sapu tangan. Jadi mindil itu sapu tangan kain atau tisu. Nah, ini Buya disebut mindil. Kalau pian umroh ke warung, mindil mana jar pian? Yang disurungnya ini tisu, bukan mindil dari kain, ya. Karena yang dijual adalah tisu, bukan kain. Jadi ini tisu disebut juga dengan mindil. Ya. Samping mindil terakhir. Hatani mistorotani. Artinya? Ini adalah dua penggaris. Ini adalah dua penggaris, iya. Kemudian latihan 6, gampang Bu ya. Sanil kalimatil atiyata. Musannakan kalimat-kalimat berikut. Nah, ini kan mufrad semuanya, dibikin menjadi musanna. Ya, silahkan. Cepat saja. Langsung nomor 1 sampai berurutan. Supaya cepat tentu. Sayyaratun sayyaratani. Artinya? Mobil dua mobil. Ya. Terus sampingnya? Tobibatun tobibatani. Artinya? Dua dokter. Dokter apa? Perempuan. Ya, terus? Waladun waladani. Artinya? Dua anak laki-laki. Ya, terus bawahnya? Lagotun. Bukan lago. Lugotun. Ya. Lugotani. Artinya? Dua bahasa. Ya, terus? Sodikun sodikoni. Artinya? Dua sahabat. Ya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Kalau perempuan apa? Dua sahabat perempuan. Sodikotani. Ya, sodikotani. Tinggal tambah tak merbutah. Sodikun sodikotun, ya. Sampingnya terus? Tajirun tajironi. Ya. Dua pedagang. Ya. Laki-laki perempuan? pedagang laki-laki. Iya. Terus mil aqotun mil aqotani. Artinya ya. Dua sendok. Kalau garpu apa bu garpu? Ada yang tahu? Iya. Ada syaujar. Apa syau apa? Garpu apa? Syaukatun. Syaukah. Kalau dua garpu berarti syaukatani. Jangan ada mengarani anak syaukah garpu jadinya. Syaukatun. Nah, syaukatun. Kafnya aneh ya. Nah, syaukatun artinya, kalau syaukani beda. Itu nama tempat yang ada di Yaman, syaukan. Ini syaukatun, beda dengan syaukan, kafnya panjang. Kemudian silakan samping mil aqoh. Mudarrisun, mudarrisani. Artinya? Dua orang guru. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Terus? Babun, babani. Artinya? Dua pintu. Ya. Bukan kulkas dua pintu ya. Terus sampingnya? Ismun, ismani. Ya. Nama. Kalau ismani? Kalau ismani. Artinya apa ismani? Satu nama, sebuah nama. Bukan, ismani. Oh, dua nama. Ya, dua nama. Kemudian hadza menjadi hadza, hadani. Artinya ini. Ya. Bukan ini Bu ya. Kalau hadani bukan ini, tetap ini juga. Tetapi hadani itu untuk yang musanna, yang disyarati untuk musanna. Bukan ini, bukan terjemahnya dua enggak ya. Tetap ini, tetap seperti hadani qalamani. Ini adalah dua pulpen, bukan ini, bukan. Kemudian hadhihi. Hadhihi hatani. Ya, artinya ini. Ya, cukup artinya ini. Ya. Kemudian al-kalimatul jadidatu, kalimat-kalimat yang baru atau kosakata-kosakata yang baru. Kam artinya adalah berapa. Nah, itu adalah isim pertanyaan yang menunjukkan bilangan. Ya, berapa kamu punya duit, berapa punya anak, dan seterusnya. Al-idu artinya lebaran atau raya. Yaumul id, hari raya, hari besar ya. Id, lebaran atau raya. Al-hayyu jamaknya ahya'un. Apa arti al-hayyu? Jim al-ahya'un. Jadi hay al-hayyu di sini artinya adalah orang yang hidup. Yang hidup gitu aja, yang hidup. Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha. Kalau disandarkan kepada Allah, maka diterjemahkan dengan maha hidup. Nah, kalau al-hayyu yang hidup saja, kayak kita, kayak ana misalnya hidup, maka bahasa Arabnya apa? Ana hayyun, saya hidup. Ana hayyun, saya hidup. Ahya'un jamaknya. Ahya'un orang-orang hidup, orang-orang yang hidup. Ahya'un orang-orang yang hidup. Al-ahya'i minhum, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya'u, nah, baik yang hidupnya ataupun yang sudah meninggal. Kemudian ar-raq'ah jamaknya raka'at. Apa? Ya raka'at ya. Raka'ah adalah raka'at. Terdiri dari berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Itu namanya satu rokaat. Jamaknya adalah rokaatun, rokaat, rokaat, atau beberapa rokaat. Misal sholat maghrib, tiga rokaat. Tiga sudah jamak, berarti beberapa rokaat. Al-ajalatu ban. Ban ya. Jamaknya adalah ajalatun ban-ban. Ar-riyalu jamaknya riyalatun, duit rial, mata uang. Al-mamlakatul arabiyyatus suudiyah, kingdom Arab sih, duit Arab Saudi, rial. Al-mistaratu penggaris jamaknya masatiru. Nah, kenapa tidak pakai tanwin, bukan masatirun? Ayo Masih ingat? Kayak masjidun masajidu, maktabun makatibu, bukan makatibun, bukan masajidun. Kenapa Bu? Karena mengikuti pola apa kemarin? Wazan apa? Mafailu. Mistorun masatiru mafailu. Maktabun makatibu mafailu. Maka dia tidak pakai tanwin sekaligus tidak pakai alif lam. Kemudian pelajaran ke-19 sekaligus pelajaran 20 ini tentang al-adad. Nah, ini sedikit agak sulit ya, tentang bilangan al-adad. Jadi pelajaran ke-19 dan ke-20 judulnya adalah al-maudhu huwal adad. Itu tentang adat bilangan. Nah, pelajaran ke-20 dan 19 dan 20 tentang adat, tentang bilangan. Jadi pengucapan bilangan dalam bahasa Arab itu tidak harus, itu tidak boleh tahu bilangannya, tahu kosakatanya lalu dirangkai, enggak bisa. Salah. Jadi pelajaran ke-19 sekaligus 20 itu tentang bilangan. Nah, jadi jangan sampai ketika membahasakan bahasa Arab tiga pulpen, tiga salasah pulpen kolam, salasah kolam, itu salah. Nah, itu tidak beraturan, tidak berkaidah. Bolehlah itu diucapkan oleh para TKI, misalnya para pekerja, karena mereka yang penting paham. Yang penting apa yang mereka sampaikan bisa dipahami oleh orang Arab. Tiga salasah pulpen kolam, langsung digabung salasah kolam, itu salah. Kalau orang Arab kan pasti paham ya, karena salasah tiga kolam. Tetapi kalau dengan sesuai dengan kaidah, kaidah Al-Quran, kaidah hadis, kaidah yang diucapkan bahasa Arab yang benar, maka tiga pulpen bahasa Arabnya apa? Salasatu aqlam. Aqlamnya dijamakkan. Salasatu aqlamin. Najar majrur. Salasatu aqlamin. Salahnya, salasahnya tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Salah satu aqlamin, tiga pulpen. Nah, sedikit tentang adat. Tiga pulpen. Salasu, salah satu aqlamin, bukan salasu. Nanti kita jelaskan. Nah, tetapi kalau tiga apa yuk? Tiga papan tulis. Nah, maka bahasa Arabnya adalah bukan salah satu, salah satu saja. Mis sabu rotin, ya. Nah, sabu rohnya dijamakkan. Sabu rotin. Kalau ini memakai salah satu muannas, ini mudzakkar. Kenapa Bu? Karena aqlam ini mudzakkar, maka bilangannya harus berbeda jenisnya. Ini muannats. Ini muannats saburahnya, maka bilangannya harus mudzakkar. Bisa dipahami lah Bu. Kenapa menggunakan muannats salasahnya? Karena aqlam ini mudzakkar, maka harus berbeda jenisnya. Ketika ma'dudnya yang dibilangkannya mudzakkar, maka bilangannya muannats. Ketika yang dibilangkannya ini muannats, maka bilangannya mudzakkar. Rukun Islam ada berapa Bu? Ada lima. Apa bahasa Arabnya? Lima rukun Islam. Ayo. Ruknun itu mufrad. Dia dijamakkan dulu. Jamaknya apa rukun itu? Ayo, ada yang hafal hadis atau tauhid? Rukun, ruknun, satu rukun. Jamak, jadi dia dijamakkan. Aqlamun aqlam, saburatun saburatin, ya. Nah, ruknun kan rukun, jamaknya adalah arkan. Rukun-rukun. Nah, berarti apa lima rukun? Khamsuka khamsatu kah? Kham? Ini mudzakkar muannas. Berarti muannas apa? Lima? Khamsatu, iya. Khom satu arkanin. Kenapa ini muannas? Karena yang dibilangkan ini mudzakkar. maka bilangannya harus muannats. Itu dulu ya, sekilas tentang bilangan. Kada kawa asal hafal, asal buka kamusnya perangkai, jadi kada kawa. Lima rukun, khamsah rukun, masalah. Rukunnya harus dijamakkan. Pelajaran keberapa tadi? Ke-19 sekaligus 20 tentang bilangan. Nah, perhatikan percakapan antara kepala, antara mudir kepala yayasan atau dengan guru ya, mudir kepala sekolah atau kepala yayasan dengan si guru. Mudir bertanya kepada si guru, kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu, berapa siswa yang baru di kelas kamu wahai syaikh. Karena di Arab itu kalau guru dipanggil dengan syekh, bukan ustadz. Kenapa bu? Di Arab Saudi itu ketika pengajar itu dia disebut dengan syekh bukan ustadz. Karena ustadz itu bahasa Arabnya artinya bagi mereka ustadz itu adalah profesor. Ustadz itu profesor bahasa Arabnya. Jadi profesor bahasa Arabnya apa? Al-ustadzu. Karena enggak semua mudarris, syekh itu adalah profesor. Seperti Syekh Abdul Razak Sidin adalah profesor. Nah, kalau pian buka YouTube dengan bahasa Arab, maka tulisannya seperti ini. Asy-syaikhu, beliau syekh. Alif, afwan hamzah, kemudian baru koma dal, baru Abdul Razak. Nah, artinya apa, Bu? Asy-syaikhu al-ustadu doktor. Ustadz disini maksudnya apa? Profesor, syekh, profesor, doktor, Abdul Razak. Jadi ustadz itu maknanya diantara lain adalah profesor. Contoh seperti syekh Abdul Sulaiman Ar-Ruhaili. Asy-syaikhu hamzah koma dal Sulaiman Ar-Ruhaili. Nah, maka al-ustadu ini apa? Bukan ustadz, bukan guru, bukan, tetapi adalah syekh Profesor Dr. Sulaiman Nurhaili. Ya, jadi al-ustadz itu adalah diantara maknanya profesor. Kalau ke Indonesia, kami bukan profesor, ustadz ini bukan ya, guru, cuma guru. Nah, makanya disebut dengan syekh atau mudarris ya, syekh atau bukan ustadz. Karena ustadz itu identik dengan profesor. Di sana bukan di sini ya, di Arab Saudi. Kata mudir, kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Berapa santri lagi? Berapa siswa yang baru di kelasmu wahai syekh? Si mudarris menjawab, fihi asyaratu. Nah, asyaratu tullabin. Kenapa Bu memakai asyaratu? Ayo kaidahnya tadi. Bukan asyru, bukan muzakkar, tapi asyaratu. Karena tulabnya muzakkar, maka bilangannya harus muannats. Ya. Fihi di dalamnya, nah, nya itu kembali ke mana? Ke kelas ya. Bukan ha karena faslun muzakkar. Kalau misalnya dia muannats, maka fiha. Fihi, hi itu dhamir untuk satu muzakkar karena faslun satu muzakkar. Di dalamnya ada 10 siswa yang baru. Di dalamnya ada 10 siswa jududin yang baru. Nah. Kemudian mudir bertanya lagi, min aina hum? Bukan min aini Bu ya, karena aina isim istifham dan isim istifham mabni. Akhirnya tidak mungkin berubah-ubah. Dia cuma na harokatnya fathah. Min aina hum? Dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin. Apakah semua mereka dari satu negeri? Ya. Dari negeri yang satu bisa aja sih, tapi yang bagusnya adalah apakah semua mereka, akulluhum, apakah semua mereka dari satu negeri? Artinya satu negeri aja, tidak berbilang-bilang. Kemudian mudarris menjawab, la, tidak. Hum, mereka, min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negeri yang berbeda-beda, tidak satu negeri saja. Kemudian baru dirincikan oleh si mudarris, si guru ini. Minhum, nah baru ada adatnya, ada bilangannya. Minhum salah satu tullabin minal Filipin. Filipin ya, kok pakai tasydid ya? Filipin itu Filipina. Al Filipinu ya, nunnya kada pakai tasydid. Nah itu Filipina maksudnya. Filip, nah Al Philips. Nah, yang tasdid itu di baknya ya, Al Filipin. Tasdidnya di baknya Filipina. Ibu kotanya apa? Manila, ya. Minhum, nah, sebagian mereka atau di antara mereka salah satu tullabin minal Filipina. Minal Filipini ya, kasrah karena dimasuki min. Di antara mereka tiga siswa dari mana? Dari Filipina. Nah, tadi kenapa Bu menggunakan salah satu bukan salah su? Ya. Karena tulabnya mudzak mudzakkar, maka bilangannya harus muannats. Kemudian wa arba'atu tullabin minal yabani, dan empat siswa dari mana? Dari Jepang. Berarti sisa berapa lagi? Sisa tiga lagi. Ya, empat siswa dari Jepang. Berarti ini kelas internasional. Wa talibani minas sini. Wa talibani minas sini. Artinya apa Bu Taliban? Nah, dan dua siswa dari mana? Dari China. Dari China. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan satu siswa. Wa talibun wahidun, dan satu siswa dari Malaysia, negeri tetangga. Nah, jadi ada berapa negara? Satu, dua, ada empat. Tiga siswa dari Filipina, arba'atu tullab dari Jepang, talibani dari China, satu talib dari Malaysia. Kemudian mudir, kita banyakkah nih? Kita habiskanlah. Mudir bertanya lagi, afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada beberapa siswa dari Amerika? Apakah di kelasmu itu ada beberapa siswa dari Amerika? Dijawab mudarris, na'am. Ya. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Di dalamnya ada tujuh siswa dari Amerika. Kenapa menggunakan sab'atu bukan sab'u bu? Karena tulabnya mudzakkar, maka adatnya bilangannya mu'annas pakai tak marbutoh. Kemudian mudir bertanya lagi, ahum jududun, ahum jududun, apakah mereka siswa-siswa baru? Apakah mereka siswa-siswa baru? Dijawab sama guru, la, tidak. Hum kudama. Tidak, mereka adalah siswa lama, siswa-siswa yang lama. Kudama itu jamak, mufradnya qadimun, lama. Kalau dua orang qadimani, kalau banyak kudama. Tidak, mereka adalah siswa-siswa lama. Al-mudir bertanya lagi, kam taliban fihi min Uruba. Ada berapa siswa di dalamnya dari Eropa? Eropa, dari Eropa. Dijawab sama mudarris, fihi khamsatu tullabin min Inggris. Di dalamnya ada lima siswa dari England atau Inggris. Wa samaniyatu tullabin min Almania, dan delapan siswa dari Jerman. Almania, Jerman. Jangan mengerti anak Almania ya, Jerman berarti. Wa sittatu tullabin min Faransa, dan enam siswa dari Perancis. Watis'atu pullabin min Yugoslavia. Yugoslavia. Dan 9 siswa dari Yugoslavia. Ini dulu ya. Sekarang enggak ada Yugoslavia. Sekarang ya Rusia. Ya, dia masuk ke Rusia. Dia kan dulu Uni Soviet ya pecahannya. Sekarang wallah alam kalau enggak salah dia masuk ke Rusia. Dulu ada Yugoslavia, kemudian apalagi itu Uni Soviet ya. Sekarang enggak ada lagi. 9 siswa dari Yugoslavia. Mudir, karena dijelaskan sudah lengkap, syukron ya Syekh. Terima kasih wahai Syekh. Nah, ya. Ada pertanyaan? Tentang ini baru mukadimah ya, tentang bilangan atau al-adad bilangan. Dua siswa, kalau dua siswa kan tinggal tambah alif dan nun talibani. Tapi kalau tiga siswa baru salah satu tulabin. Ya. Ada pertanyaan? Kereda, ya. Kereda PR lah, PR kah? Ya. Lawas kereda PR gina, 5 buting barang. PR ya. Silahkan tulis. Saya memiliki 3 pulpen. Saya memiliki 3 pulpen. Nah, pulpennya itu dijamakkan, Bu ya. Tiganya, nah karena pian lihati pulpen ini mudzakkar muannats. Kalau dia maka harus sebaliknya adat tadi. Saya memiliki 3 pulpen. Nomor 2. Dua siswa itu di dalam kelas kami. Dua siswa itu di dalam kelas kami. Pakai alif lam Bu ya. Dua siswa itu. Nah, itu pakai alif lam dua siswanya. Dua siswa itu di dalam kelas kami. Nomor 3. Saya siswa yang baru. Yang mengatakan seorang perempuan. Contoh Aisyah. Aisyah mengatakan saya adalah siswi yang baru. Nomor 4. Dua dokter perempuan ini bukan ini adalah dua dokter perempuan, tetapi dua dokter perempuan ini ya dari Yugoslavia. Dua dokter perempuan ini dari Yugoslavia. Pian tinggal lihat bahasa Arabnya gimana. Nomor 5. Kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru yang mengatakan para laki-laki. Kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru. Kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru dari England. Dari England. Tadi sudah ada. Kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru. Nah, kalau kami adalah berarti mahasiswanya pakai tanwin ya. Kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru yang mengucapkan laki-laki dari England. Ya, sudah. 5 saja.